Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaro kaifa yubdi'u Allahul khalqa thumma yu'idu. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Inna Allahi 'ala kulli shay'in qadir. Alam yaro ana to ora mikir sapa ngakeh. Bilya iklan ya awalam yaro wata ilan tak awalam taro orang-orang mikir siro kabeh nak ngangkit tak yang guru dikisira gelem mikir siro kabeh mestinya kue mikir ke bayuk diu hale kaya apa gawe kawitan sopa apa gawe kawitan al-kholqa yang kawitannya penciptaan gua utawi yuk diu bidomi awali iklan domae awali yuk diu domae ya wakuri ala dan wajabu yuk diu bifatihi kelawan fathai ya yabda'u wahul khalqa nak diwajab fathah min bada'a bada'a yabda'u nak diwajab yuk diu min abda'a abda'a yuk diu bimakna ya hukum bimakna kadehu makna yang siji ya hukum segera gawe sopa wa ta'ala ku ing makhluk ibtidaan ing dalam kawitan kawitan sang ora ana. Summa yu'iduhu. Summa huwa oleh nerkit Imam Suyuti. Mongko nule utahe Allah itu yu'iduhu bali ana sapa Allah. Ku ing al-khalqa. Ayil khalqa tegese Allah bali ana makhluk sing wis dirusak, sing wis dihancurno dibalekno meneh. Kama badha rumpaya oleh gawe sapa Allah ing para makhluk. Inna dalika sak temene mongkon-mongkon kabeh dalikal mazkur tegese mongkon-mongkon barang sing disebut minal khalqil awali sange penciptaan sing awal iku minal adam ilal wujud wasani lan penciptaan sing kedua dene iku minal wujud sing wis rusak digalana wujud sing original meneh ala wa ing atas ya Allah iku yasirun iku gampang cek ngawiti gawe sangka ora ana apa ya iso apa meneh wis ana materine rusak digalana kaya awal ya iso Fakih fa mongko hale kau kaya apa yung kiru nanging kari sopo ngakeh Asani ya yang sing kedua iku mbalik no songko Wisono tapi rusak Diarti ini ngerti nge Kulo jenengan bumi wan digawe songko raono Songko raono tanpa materi saja Allah bisa Apalagi sampean wis rusak jadi balung Piye-piye wis rusak lah ono nopo materi ono bahan Kudunya Allah lebih nopo bisa Nah aneh kan menusa saiki wujudnya kula jenengan diyakini ada padahal dari tidak ada lah sing wujud sak usai rusak dianggap apa ora iso mergo wis balung udah dina apa menungso meneh padahal harusnya lebih muhal ketika dari tidak ada menjadi apa ada soalnya itu iman ngoten terus dilatih terus awalam yaro te fayu budi uwa ulu khalqa semayu itu inna dhalika ala wa inna wa yasir itu mudah sekali Kul ngucapo sira kabeh siru, lumako sira kabeh fil ardi dadi. Kena ora percaya sekali-kali jalan-jalan berpikir, fang guru mongko mikira sira kabeh. Kepa hale kaya apa bacaan ngawiti sapa wa ta'ala al-khalqa ing penciptaan. Apa ngawiti penciptaan iman marik mong kana kang ana sapa man koblagum kang sirunge sira kabeh. Wa amata lan matekno sapa wa ta'ala gum ing man koblagum. Kue mikir dhisik Nabi Adam rawono, suwe-suwe Nabi Adam mono terus dadi kula jenengan kabeh. Piye-piye sangka rawono, nyatane Allah iso. Sumawa mongkon nulute Allah. Sumata mriki niku tartib ikhbari maksude ya sepanjang secara redaksi harus suma. Sumawa mongkon nulute Allah iku yunisi iku. Nukulna sapa Allah taala. Manane gawe insa, gawe penciptaan sapa Allah taala annas atal akhirat. Utawa an-nasya atal akhirata ing penciptaan sing akhir mat dan hal itu wajah mat sebagian kira ayu an-nasya atal akhirah wa kosra lan diwajah kosra katus kira ayu kita ma'a sukunisin serta ini sukunisin nak diwajah kosra berarti matanya nopo an-nas atal akhirah nak diwajah mat matanya nasya atal akhirah inna wa satu na wa ta'ala laku lisya ini ngatasi sabun-sabun berkoro yuk dirun datin kuasa Wa min hulani misengah yang sangi se al-badu tawi kemampuan ngawiti penciptaan wali ajadu lan kemampuan balekno penciptaan sing wis rusak Iku kabeh Allah iso Nah tak usai kabeh terserah Allah, Allah iso yu adibu yang niksa sopa Allah ta'ala man ing wong ya sya'u kan niksa sopa Allah yang tak dibau yang iso man Allah niksa itu sora kira-kira Kita nyiksa ya nyiksa wae. Cek wong itu atlah nak to nyiksa kiri ya kiri wae ora usah. Krono to atur koyo ora pantes nopo. Kiri nak wong ngersakno iso mah. Wa alhamdulillah melahi sapa taala mane wong ya sak kang ngersakno sapa wae manus kabeh ku karek masih ae. Apa? Terus niki nerangno ilmu hakikat ya dari dalam banyak hal Quran itu ngendikan hakikat termasuk yu'adziku ma yasha wa yarhamu nopo. Ya contoh gampang ini gua Abu Lahab nate kena nabi tapi ditakdir matine kafir. Kadang sahabat sing nate musuhi nabi kados Wahsy, kados Umar ditakdir mati nopo mukmin. Kita ora tau ro mulane ya muqallibal qulub sabit kok diarati kados sing rumat nabi lami kadang nasibe ngoten iki. Sing musuhi nabi lami kadang ditakdir husnul khotimah. Nah masalah ngoten iku pun balik yu'adziku ma yasha warhamu mayasa. Niku nak pas ngendikan ilmu hakikat. Tapi nak cara ilmu syariat, dia buatan ngoten. Pokoknya amal opoe mesti manfaat. Ya amal opoe mesti manfaat. Senajan tu saya amal keliru. Dia saya amal opo. Ini ku Abu Lahab. Niku ngrumat Nabi zaman lahir. Jadi sampai di pembantu jenis Suwaika Al-Aslamiyah ini di Merdeka no, mergi seneng IP-nya IP-nya dia anak Aminah berarti IP-nya dia Abu Lahab Abu Lahab di murid saya pinter Abdul gara-gara ngerumat lagi dari Nabi no, Merdeka no, Suwaika dikek no, Aminah dan biayai ini nak dino senen untuk keringanan azab mereka tahu ngamal hormat lahir dari pinter. Mulane masyhur ya tengene lagu mane para ulama iza kana hadza kafiron ja azamuhu fitabbat yata apila bin ja nama mukhaffafa kalau orang yang karuan dicela Quran dengan ayat tabbat yata apila biwata itu saja yang di neraka selamanya itu ja'a annahu yawmal isnaini yukhaffafu artinya ketika hari Senin adabnya diringankan apalagi orang yang hormat sama Nabi yang dia mulai kecil mukmin tentu itu punya efek sing luar apa artinya secara syariat pokoknya asal amal itu ya tetap ada gunanya jenis contoh sing amal beliau Musa Samiri itu kafir. Tapi lo manis kok, jadi Musa Samiri lo manis kok. Wes kafir gawe anak pedet di sembah. Rekayasa ini tidak. Ibu apa kita ke Jibril, ke Jibril atas itu orang lagi pengiran. Oh Jibril, oh Jibril atas Samiri, oh Jibril tepuk bulu ini. Jadi wong lo mau. Di wong lo mau itu wong keliru, ya orang guna ini. Wong jadi wong lo mau itu menangkan tadi. Lo mau itu keliru, ya orang apa? Orang apa? Guna. Tapi nak medit ke soleh lah, ya rano soleh medit. Jadi rasa dikira, ya rano soleh medit itu aneh, no. Aneh. Jadi nak cara syariat, ngamal itu pokoknya mesti ada guna. Sekeliru lah, saya ngamal keliru lah, pokoknya ada guna. Ada guna. Terus Saharatu Fir'aun. Saharatu Fir'aun itu apa itu karan dari Nabi Musa. Udah ini disewa, kan ngelawan Nabi Musa adu kedikjayaan sihir. Di sewa Fir'aun larang-larang bareng ketemu Nabi Musa roh aurane wa aurane buah wonge karismatik malah matur Nabi Musa ngapunten nggih kula riyen napa jenengan iki. Dadi imma antul kia wa imma anakuna nahdul mulkin. Dadi jenengan riyen yang memulai aksi napa pertunjukan napa kula. Jadi Nabi Musa itu pantasan buatan jenengan mawon. Jadi kalau ngomong Yogyo, jadi Nabi Musa kalian. Lewong disewa kontukaran, ngomong ngopotan, ngapunten nopori jenengan rian, nopo kulo. Jadi Nabi Musa, buatan jenengan rian mawon. Barang wis pertunjukan tenang, ternyata Musa menang. Apa ngiling-ngiling sopane diten? Sahar tu fir, orang Musa kok sopan yang unu, baru kayak sopan bek Nabi Musa untuk nopo, tiga, baru kayak ngapunten mau, ngapunten jenengan rian nopo, glory, terus wong yang kudu ngaji yuk yang gloro ge, itu yang ngaji kafe itu terkait masih atuwo yuk adi tu mayasa, wayarhamu, biasa. Tapi kita yo ngaji lah maka sabat waleh maka sabat. Sing rusak awakmu yo perilakumu sing negatif. Sing untungno awakmu yo perilakumu sing positif. Iku jenenge lah maka sabat waleh maka sabat. Jadi lah manfaat kedewamu dhewe. Mau teopo wae kasabat. Kamu akan diuntungkan oleh hal-hal positif yang Anda lakukan. Kamu akan dirugikan oleh hal-hal negatif yang kamu lakukan. Tapi nak cara ilmu hakikat ya yu'adzibu mayyasha wa yarhamu mayyasha. Ya kita tidak pernah tahu. Mana wiridan paling aman ya subhanallah alhamdulillah subhanallah ada khalqis. Pokoknya kula mboten paham Gusti sementing jinan maha suci ada khalqihi wa ridho napa nafsihi wa jinata arsihi wa midada napa. Imam Ghazali nate nerangno ngeten kula kagum sekali. Allah gawe wong kedunya niku nggo mlakune agama. Kula bali malih ya Allah gawe wong kedunya niku mlakune agama. Nak donya ajur iku agama melok napa? Ajur. Jadi baru kaya wong rapati bener ya akeh. Taruh saja ngeten, ana wong ngocek kok nganti dalu. Cara agama iku dalu-dalu apa meneng apa ngocek? Meneng. Tapi wong pede lunga dalu-dalu, santri ape mboro pondok dalu-dalu, kok dalu-dalu cuma teng mriko ojek kata. Jadi baru kaya wong kedunyan. Wong ape ning tempat apik, ape ziarah wali songo utawa ape ning pondok pede mergo ana tukang kok. Begitu juga baru kaya wong kedunyan kepengin meraup badi saka umroh. Akeh wong kedunyan akeh biru, akhire wong kepengin umroh ku gampang mergo kakean nopo. Lah ana kedunyan kaya umroh iki. Ya semuanya kersane pengiran. Mulanya rata-rata ulama ini buatan seneng nak barang syubhat itu dilawan. Mereka nak syubhat dilawan. Dulunya rana duwe, nak rana duwe halakat di luar dunia demi anjir. Mereka kok agamanya yang gulik. Dunia ini gitu kok. Gulik. Jajal kita nuntut pemerintahan yang buatan adil. Buat tuntut pemerintahan gulik. Kita memulai lagi dari awal negara keos. Wong durati duwe saling bunuh kok sing mati ke wong mukmin sing bunuh gitu ya. Tapi nak radil kan gue rasan-rasanan tok nek kepenak. Wah, semane negara radil. Sebule nak korupsi muk tebang pilih gremang, gremang ora tapi rasa guling tok napa? Gremang. Jadi gremang itu barokah napa? Mun niku dawuh Nabi banjur masyhur. Di antara akidah Ahlussunnah adalah keyakinan la imamun wasyum khairun min fitnatin. Tadu. Imam sing golim luwe apik timbang fitnah sing berkelan. Kau angger negara golim kok guling no mesti kok kita sendiri yang soleh nak soleh tenang. Yo berebut paling layak. Jadi santri wah si presiden kiai wah yang gue semua cepat sumuin. Jadi sing pakar hukum wah raro kau gaping. Jadi pakar ekonomi wah ahli hukum mereka boleh duit. Wah gue si jadi pakar seniman wah nanti negara tanpa seni. Iku tau ya. Harus kacau kan ya sing wis ana ditampa lek gremang-gremang ana apa lae mamun gosum khairun min fitnatin apa dadi pemerintahan sing rontok-rontok dolim utawa sing dolim iku luwih apik ditimbang fitnah sing apa berkelan ya sudah pokoknya pasti begitu lah hawa kata tuh wa rahmat tasabbat tapi nek ora ilmu hakikat yo wa yuati kumayyasa wa yarhamu mayyasa apa nyiksa yo mergo karep nyiksa wong ngekei rahmat berdua ngerasa ada rahmat kau oleh Allah ngelakoni sesuatu ada sebab dari kita karena misalnya sampean lebih suargo mergo no sholat mergo zakat sing ngerasa ada sampean sholat zakat ngerasa itu Allah terus kita lebih suargo krono sopo terus bulat bulat no sopo elah Allah Allah kuat ada no illa illa illa semua tapi ya kita ngaji syariat no Allah sama kasabat wali sama. Jadi kalau mungkin ngawas tafsir sekedap gitu, kalau mungkin mau Bukhari, nopo. Kalau gue buatnya jarak nih, karena Ahad depan itu sudah Mei, kan sekarang April ya. Ahad depan itu Mei. Terus kalau mau rasa panik, jadi panik-panik hilang. Kok pas nih malam 27 Rajab, kalau mungkin mau kita Bukhari bab Isra. Terus sama di sanad yang mutasil tentang Isra saking kitab Sahih nopo Bukhari terus mungkin kalau terang nopo gitu terus yang mengingkari Isra itu kafir karena Isra itu dikira fil Quran ini subhanallah di Asra Tapi kalau yang ngengkari mi'rod, niku mau fasik. Karena mi'rod juga disebut di Quran. Jadi lucu kan. Tapi kita-kita sering punya bahasa isra'. Nah itu hajane yo rodok kacau bahasa. Tapi wong akeh muni ngono yo semelok kacau ae. Dadi mergo kowe nek bener dhewean malah ujug, ujugmu sombong, sombong neraka, Pak. Tapi nek kacau iku biasa, napa? Biasa. Karena sebagian ulama meyakini termasuk Sayyidah Aisyah mi'rajun nabi itu biruhi faqat, jadi orang biruhi wajah tadi tapi apa? Biruhi faqat. Makanya nak istra' iku mujma'alah berkuti zikril Quran, tapi nak mi'raj itu kaifiahnya itu apa dengan roh dan jasad, apa rohnya faqat. Gila, orang ulama ini ramah masalah semua, tapi apapun itu mestinya istra' dan mi'raj. Jadi istra' tapi ini buatan penting, ada yang buatan penting itu ya dikubat itu kodoh rapah hampi wais, pokoknya mulai nopo isra' nopo isra' itu perjalanan malam mi'raj itu munggai nabi sangka Baitul Masjid nanti nopo sidra di rumah ya terus nopo syahe mana nopo nopo syahe jadi mungkin kalau sekedap mau mas Bukhari, ini kenangan ya. Ini buatan jarak kemana. Kalau mari kiai kan biasa ibadah terus, jadi itu liber sepura kalau tidak nilai. Sampai ini orang debutan, ibadah nanti momentum. Mari kiai kerja ibadah rapati semangat, perkara ini seperti ini apa? Kalau dia sering berobat atau bagus, itu sabar, itu selamatan, yo. Tapi kalau jarang teko, padahal tengku sholaku loh, kalau ya teko. Ini mau kamar aku tak. Tapi tonggo-tonggo yang pun malu. Wes ngarang-ngarang ibadah sing semangat kene kiai kok jek nopo. Wale anak. Gitu. Nyileh musolane yo ora popo. Iku kan nek wong kuwi cuma jek nopo kiai mek ora nopo. Ya. Iki. Bocah-bocah sing mondok teng sarang teng Lirboyo anggere pasanan ning omah kuwi men keluyuran nek sing wong awam nak pasanan tregep. Dadi lho mencap pondok posonan kok ora tregep. Mereka ngaji setahun, jadi aku pas rei lah aku tidak tahu ngaji di hutan. Orang itu mikir, orang itu ternyata nyala nono kok. Nyala nono kok. Wah, iya. Ya ngerti itu. Kalau tidak biasa mawon, ketika aku recep, itu tidak biasa mawon. Kalau aku stabil, soalnya mana aku stabil. Soalnya di hutan itu, wow. Soalnya nono kok. Yo adibu mayasa wa yarhamu mayasa rahmatahu wa rahmatahu wa ilailan mari Allah taala santuk laguna den balek no sira kabeh turu duna gede den balek no sira kabeh wa ma antum lan ora ono te sira kabeh ugi mu'jizina lan wong sing iso nglemahno kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh an hidro iku saking nangkep sira kabeh kalian ndak bisa melemahkan Tuhan supaya enggak bisa nangkep kamu kowe-kowe mesti ketangkep cuma bar ketangkep dilebokno neraka apa-apa suaraku, pokoknya kecekel sih agar semuanya kecekel lah, kayaknya dilibatkan apa? Neraka makanya sampai itu yakin Allah itu ngerti sampai ya, saya bisa melayu suaraku lah, wala kuat apa? Bil arti yang dalam bumi, wala fisama dan saya bisa ngelamah no Allah yang dalam langit lalu kuntum diparil ada sirakabe, iya yang dalam sama elah tufaw itu lalu dikasih saya bisa ngepot no sirakabe, saya bisa melayu sirakabe, saya bisa menghindari sirakabe, saya Allah. Wa ma lakum lan ora ana kedhi sira kabeh min dunilahi sang saliyane Allah irghirihi. Kedhi saliyane Allah min waliyen utawi wong sing nulung kowe. Wali iku kekasih. Kekasih utawa pimpinan sembah kono. Karek sing manani. Karek sing manani. Jangan ambil orang kafir sebagai teman. Itu yang enggak boleh jadikan teman. Kalau jadikan pimpinan boleh. Sing dari cangkem elek, wong teman era oleh pemenang pimpinan. Waduh nganggur di depan nggak tadi, waduh nganggur. Wama lakum lan ora ono iku kedua sira kabeh min dunillah. Saking salian ya Allah, kaya dikit kesih salian ya Allah. Min waliyin utawi kekasih. Apa pimpinan? Ya menau kang jegah soko wali kumeng sira kabeh menuh sange adab ya Allah wala nasirin lan ora penolong yang suruh kang nulung soko wa kumeng sira kabeh menika bisa ngisane apa min adab bisa ngisane apa wala dina te wong akeh kafaru kang kafir soko la dina bi ayati la iklan ayat-ayat ya Allah wali ko ilang pertemuan ing Allah il Qur'an itu kesi ketemu ing Qur'an Panane walikohi lan likoe Allah. Ketemu Allah. Manane ketemu ngengkari ayat Allah il Quran. Manane ngengkari ayat Allah berarti ngengkari napa? Quran. Ngengkari ketemu Allah wal ba'si berarti ngengkari napa? Maksudnya itu maksudnya ngeten maksudnya kafaru bi ayatillah digenti kafaru bil Quran kafaru bi liqa'illah kafaru bil ba'si terus dene arah-arah nerang no sing il Quran iki wal ba'si dianggap kabeh wong alim ngono ae parah maksudnya iki parah wong alim sih apik ana cukup banyak sih wong alim kok nak ngomong ora jelas ya nak ngomong ngono-ngono apa jelas nganggu sandi, nganggu rumus waladina tewangake kafaru kangkafir sopaladina di ayat ilang dan ayat-ayat di Allah walikoi hilang ngafiri ketemu Allah maknanya ngafiri ayat Qur'ani berarti ngafiri ayat Allah ngafiri Qur'an ngafiri reko ilah berarti ngafiri tangi sangka kubur ulaika temukun-mukun kafir ulaika isu iku putus asa soko ulaika merahmati sing rahmat selai jannati berarti podokaru putus asa sama rahmat. Wong kok wani kafir berarti padha karo wani terputus sangka rahmatku. Jannati tegese terputus sangka swarga. Wa laika temukon-mukon kafir kula mung tetep kethu laika ada bentuk siksa alimun kang larakno. Wong limun tegese kang larak. Qala ta'ala fa qala ta'ala fi kisati Ibrahim ing dalam critane Nabi Ibrahim. Sama kana mung ora ana iku jawab kaum iku dadi jawab kaum Nabi Ibrahim apa ilang kok. Kecuali yang mengucap sopok kaum Ibrahim mengucapi uktuluhu awa hariku illa engkau uktuluhu uktuluh matenio sirakabehu ing Ibrahim awa hariku atau ngobongo sirakabehu ing Ibrahim fa'anjahu wa minanak mongkau nyelamatna sopok Allah Ibrahim minanak fa'anjah mongkau nyelamatna sopok Ibrahim sopok Allah Allah minanari sangking rokok Allah tirupanin rokok kodafi Allah minanari sangking geni Allah tirupanin nar kodaku kang podo buang sopo kaummu Ibrahim, mu Ibrahim siya yang dalam nar. Bi anja Allah, gambare arep yento gawe sopo wa ta'ala haing nar alih ngatasi Ibrahim, dikai berdan yang adem, bak salaman, lan dikai selamat. Inna fidali kasak temna iku yang dalam kabeh, inja ini, jadi selamat si Ibrahim, atau nyelamat no Ibrahim min hatang yang nar, lah ayat ini kini jadi ayat. Iya te ayat iku aja mutakdiri ya iku ra onane bekate nar fihi ing dalam Ibrahim ma iku mina sertane gedene nar wa ikmatihalan nyatane iya aja mutakdiri ya fi ma iku mina wa ikhdamuha lan utawi ayat iku ikhdamuha iku mateni napa nar dadi padha mina ya tafe teng niku mawon iya aja mutakdiri ya fi ma iku mina wa ikhdamuha wa ya te ayat iku ikhdamuha iku matine napa? Nar. Ampun apa kena teng tak siri ana wa teng tak sira wa ikhmadihalan ora anane mati kadhewe. Wa ikhmadihalan utai ayat iku matine napa? Nar wa insa urabin lan gawe pertamanan. Makana ing panggonane nar. Dadi sampeyan nak critani iki, pokoke sampeyan nak gawe ketepil utai gawe napa jenenge? Rudal. Iku bayar royalti teng setan. Iki bayar royalti teng apa? Karena penemu rudal itu napa? Setan. Jadi singkat cerita ngeten. Nabi Ibrahim mau dibakar itu diumumkan sebelum 2 minggu. Akhirnya kaum Namrud iku kuwate golek kayu bakar. Kayu bakar itu mudah sekali dulu riyen alas tesih kata terus rawuh sampai air. Akhirnya niku ana wong wedok tuwek. Niku nggih tetep urun kayu ngrasa napa ngobong Nabi Ibrahim napa ibadah. Ya, mereka agama tertinggi ini sinten, ngikuti sinten, Namrud. Akhirnya ini bareng geni ini ku corong dikit mun mungkin sak pleret, mungkin mau sak biduan, sak pleret, ini ku kayu kabeh. Bareng wis dibakar bulat-bulat. Ini ku Ibrahim duncal no, sampai satpol plek ini bono, pokoknya duncal no. Ini ku sing ape nguncal no, nak keparekan ini ku, ini ku raiso. Akhirnya ke duncal no, prek, gak kena geni. Mereka asing ngapain nguncak lo, nak marah itu wis ora ora kuat. Akhirnya mau untuk pinggir terus. Ya Nabi Ibrahim balik nih. Dicekel meneh. Ora tok kuat. Akhirnya setan yang gue menuso terus gawe manjane iki. Manjane ketepil gedhi. Dicek ora ana rudal ketepil gedhi. Ngene lho carane iki. Dadi gawe ketepil gedhi dituarik wong akeh. Terus Ibrahim dilebokno iku kaya sebagai watune karpet pel ngono. Wah, kacil tok tengah. Mulane penemu manjane ke sinten? Setan. Ane nggak bisa ide kalau bongsong ini kuiku bayari royalti gitu. Bareng Nabi Ibrahim sing tengah. Iku malah kipas-kipas pergi dekne iku royane kono ana pertamanan. Dadi ya santai wae. Ya soal santai di tengah dekne ora ngrasa rak napa. Dibakar ge malah anane rautin-rautin niku napa pertamanan. Ya bagi pangeran yo gampang. Nah terus Allah iku nak ngitung amal iku pokoke ngitunge iku mantelo ta nyenengno. Mane ki hati-hati. Ya Allah nak ngitung amal pokoke butuhe ora kadel nyenengno utawa napa. Mantelo. Nganti kewan terkutuk nu cecek. Mane nak Sayyidah Aisyah senengane mateni cecek kegiatane. Kadang-kadang santri u nganggur-nganggur mateni to. Mergo cecek ku pas Nabi Ibrahim diobong ku melok gamoni, melok nyebuli, semangat ben genine nang bulat. Sajane ya ora ana pengaruh ku geni wis. Tapi ngene ku mantel to napa? Kodok. Dekne ku ya kodok. Jupuk banyu diisep terus disemprot no ya ora guna tapi Allah seneng dadi ngamal itu penting nyenengno taman lho nggih misale ruhin ben ning masjid ana wong idu ning arepe duh ya ora kena ruhin tapi mantono iku nak ruhin wali laknat tapi nak wali ya ora apa-apa maksud e kan ana wong ora masjid terus ana wong idu ning arepe wong sing idu dhewe duh ya ora ado 3 meter kowe mantel ora mangkel. Padahal gak mandor kan ora kene. Mulane amal kudu mangkelno. Utawa apa? Nyeneng. Akhire kodhok iku hewan sing terhormat. Bahkan ketika darurat dipakai medis saja Nabi melarang. Ada seorang tabib istiftah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, saya secara medis butuh katak untuk pengobatan." Fanaha angkot liha Nabi melarang membunuh katak. Mergo wau piye-piye dikenang jasane derek berupaya napa? Nyemprot dari sofaya nyemprot nih gua. Nah, aku cetek, itu mantel. Ini mantel perkara nih melok. Mana nggak tidak kira sopan yang gugur, orang ngaji ya yang gugur perkara nih. Awalnya serat sopan, awalnya nopo serat sopan. Jadi melane ngamal itu yang penting nyenteng no, utai nopo. Weling-weling. Orang aku tuh kacil. Saya kira modern ini agama itu kacau. Perkara ini pakar-pakar saya iki senang ini memberi kontribusi kudu kasih lah gue mau ragu tuh kasih ina aleka ilal putih mulang ya semulang ragu tuh kasih lah mulang kudu kasih kalau aku mulang gue tuh kasih ngalim nah ngalim berarti gue sebab gak sukses wah ya akhir kiai rasa sukses si kasih ngalim ya sopo wah aneh-aneh soalnya mau hafid kudu ngelahir santri lumayan ini ya rano lagi ini rapati lanyak aneh-aneh wis biasa wae urip wis biasa wae. Wong lanang kudu nyukupi bojo selerane macam-macam. Tukokno mobil kok aksesoris, tukokno iki suwe-suwe bareng ketok juga di wisata ning Hongkong wae malah ora ono bare. Atok dilate mlarat wis kulino. Tambah dilate suke tambah tok dindi. Tambah dilate suke tambah nopo? Tok dindi. Pertama juga macak tok, macak noni salon tak bawa aju. Sesuai ngaju kok numpak ontel, jalur sepeda motor, jalur mobil. Sesuai ngaju kok bujuni ini. Wah. Malah juga di bojo, malah repot. Wah, tapi nanti buat latih melarat kan, sesuai ku mangan tok bersyukur. Latih terus, tapi orang sukses tak jamin. Menculah, jadi apa? Saya kena dilatih. Terus Nabi yang topnya orang di rumus. Nabi ditambah yang wedok itu mungkin gak ada rumus menghentikan wong wedok itu katilah il awad kaya iga yang bingko mbok lurus no langsung puto mbok mbar no tetep bingko nah saya dapat lah terus putih ya pokoknya mbok lurus no langsung puto mbok mbar no bingko nah, terus pokoknya mbok ini kan gak ada rumus ya pokoknya mau apa pokoknya ya itu ada rumus. Ya ora setakon. Iso Gus koyo model kapal, jadi dilonong terus kuwi lurus. Lho nek lurus jenenge gak iga, iku malah aneh. Jenenge iga ya kudu bengkok, ngono malah aneh. Ya tapi ora lurus wis ngene. Malah nek lurus malah aneh, malah napa? Malah aneh. Iye semono pangeran. Pokoke niki cerita Nabi Ibrahim dan piye wae amal iku butuhe iku mangkelno tak napa. Boten kedah kasil. Niku pun napa ya? Aturane agama. Mane wonten wali, dadi wali mau perkara piyambake munggah gunung sebagai panglima besar, panglima pasukane iku kalah. Ketika dia melihat hamparan tanah di padang pasir, dene nuwange ya Allah, andekan mereka itu pasukan, pasti saya gunakan bisa dilikar. Iku Allah matur nuwun mek niate, mok perkara dene ngayal umpama aku kuwasa. Dadi gampangane kuwasa kacang ijo dadi tentara pun. Cek demos dan ini pun langsung jadi wali perkara ini bayangno semua kekuatan ilallah wa fillah perkara ini niat muniku nyeneng niat muniku orang kok sampai ya moga aku suka di buwayo wayo kuwabe di pelayan terus wong liot tuduk ke aku Fir'aun ya rata-rata Indonesia itu yang ngecek ngotor si kere itu niatnya wele kere tapi niatnya kali sampai marah terus dia siapa moga aku suka di negeri oh tak ada di babu bagian WC kiri kok meletih ini aku harus dibayang no musuhnya itu di negeri suka musuhnya jatuh nak buruk rengek rengek tak ada di tukang jogo WC ku itu apa itu ya yang melani sahabat pari melarat terus pengiran perkara ini cek melarat ini niatnya yang melani uang sing apa Allah mau nilai kita ini nopo perilaku kita menyenang no utuh nopo mulane ngendikane Kanjeng Nabi api-api umatku sing sering guyu piye-piye kowe guyu kesane digawe pangeran piye-piye rido tapi nek ate merengut kan sawangane kira rido ngene ora sampe merengut-merengut elek merengut mun sawangane ra ikhlas digawe pangeran mboten napa tapi nek ate guyu kan ate pangeran kok udah guyu puas Gusti ambe kreasi jenengan damel kula niku puas kowe lalu tangem wadah itu tuh Gusti nanti dipercaya tiang kata nanti utang kemake kan berarti tau dipercaya tiang tapi kira itu nyawla itu masalah itu serangan ini ku masalah itu jadi kan ngeke iris kinto utang tapi kira ngeke iris bisa ket oh ini ku mentugasin jenis kan ini ku nak sampean para pangeran mustajab tapi orang parek ya bo lah balik kuncinya kudu parek nawa parek nawa pangeran. Wong para pangeran wis bener terus wis. Pokoke penak. Mulane kula bolak-balik iki mboten bosen crito iki. Abdul Hasan Asyadili niku paling gedeng nek ana murid-e iku merengut, apa meneh ngremeng. Kok kaya-kaya adikne iku ora seneng mbek pangeran. Mulane tarekat Asyadiliyah iku masyhur seneng guyon, seneng rileks. Karena yang dipegang mazhab Asyadiliyah adalah inna min khiyari ummati kauman yathaku najaron min sa'ati rahmatillah umatku sing pilihan adalah anak sing yuyu buang terbanter mergo saking yakine jembare rahmate Allah ana kowe kuwi banter ke sak kepali ngono anggere banter ya wali mergo yakin inna min khiyari ummati napa kauman yathaku najaron min sa'ati rahmatillah tapi ana terusane Kang waya buku nasirron min khofi azab tapi nak pas dhewean kowe rasionale pas dhewean guyu malah aneh. Dadi kowe. Kowe wani pas dhewean guyu. Malah tenke mungkin. Tapi itu satu ilmu. Tapi kalau madzhabe Abdul Al-Haddad, karena rata-rata wong guyu iku ora krana rahmate Allah, krana uraan. Malah kasratul dhofi tumitul qalb. Yen nek guyu ora krana jembare rahmate Allah, mari ati napa. Malah Abdul Al-Haddad nate tangkep murid e. Kowe ngaji yo nggih ngaos. Ambek sapa be guru niki. Guru tau nangis mboten lereni. Lah kok sepundi? Wong ora iso nangis sombong koyo ora duwe dosa. Dadi apa adat kok ana wong mulang kok ora iso nangis lereni. Wong ora iso nangis sombong koyo ora duwe dosa. Nek ana sapa kula sanes sadili yo. Guru mulang iki tau guru mboten nangis sombong. Wong ora iso nek mati rahmate Allah. Lereni ngaji be wong sing ora iso nyukuri rahmate milati. Dadi wong ra iso nangis ya sombong berarti ra iso nyukuri. Wong ra iso guyu ya sombong ra iso nyukuri napa. Nek mate Allah. Tapi ra iso nangis ya sombong koyo ra duwe napa. Iso nangis tengah-tengah wae. Nek riwayate Abnu M Al-Asfihani tengene kitab Khilyatil Auliya niku lebih ekstrim lagi. Inna min khiyari ummati fi ma nabbani al-mala'ul a'la. Kauman yathaguna jahron min sa'ati rahmatillah. Nanti kanya Nabi, aku diceritani umatku pilihan. Sing nyeritani aku itu al-mala'ul a'la, alam langit. Alam langit memberitahu saya bahwa umatku pilihan adalah sing yathabuna jahron min sa'ati rahmatillah. Jadi nak guyu ku ganteng. Ini cara kula njenengan ngoten, terutama kalau kita di depan. Piye-piye wong guyu ku ngesankan kita ini enggak ada apa-apa. Jadi ngesankan kita ini napa? Enggak ada. Lho kula niki sinten nang merengut, kadang kula nak teng omah ya. Tangi dulu, terus badai nopo-nopo, misalnya bagi ngopi, LPG teh, terus badai wudhu, kadang tampungan teh, kadang-kadang ngeben gremeng, tapi kayak tangan-tangannya kabeh ya kersane pangeran nak gremeng, pangeran mesti bereso loh, masalahnya kan pangeran mesti bereso, akhirnya apa gremeng gak gitu ya wis, anjir pun bakat wali, jadi serang gremeng apa itu serang bakat wali, gremeng bucu diamu, semua itu orang rohai wong lanang, lega rohai pangeran dan aneh-aneh. Mulanya kalau suwon gitu, jadi wali ku gampang, wali ku kasih pangeran gampang. Orang butuh wali papan atas kalau saya butuh kotir, papan-papan ringan, penting itu daftar rien, ya, nama. Mungkin kapan-kapan agak ATV, penting nama daftar rien. Iku caranya gitu, wow, ini si rohus sotri, nama ini si rohus sotri. Kulo beri beberapa contoh caranya jadi wali cara ulama. Ada seorang habib alim wali, dia tanya, "Bib, saya ini orang alim. Bib, saya ini dulu kaya. Setelah kaya sekarang saya jadi miskin. Dan teman-teman saya itu kurang ajar semua. Ketika saya kaya sering main ke saya, tapi setelah miskin mereka enggak ada yang ke saya. Itu kan kurang ajar. Ketika saya kaya dijolani, ketika saya miskin enggak." Jadi habib itu, "Wah, itu bagus, itu sunatullah yang bagus." Lah kok iso bagus sih? Lah nek kowe melarat terus kancamu dolan terus melarat malah wadimu konangan to bagus ta? Misale pas kowe melarat kancamu dolan, kowe malah tersiksa iso nyugo iteh, kadang konangan pas kowe ditagih wong. Ah bagus lah pas melarat dolan. Malah koyo opo nek pas melarat kancam tetep dolan. Lha engge to misale rugen sugih tak dolani bareng melarat tak dolani pas golek rasa kan malah isin to. Mendingan ra didolani ora konangan kon konco. Akhirnya iya juga. Itu pokoknya diwalik terus kabe wae hikmah. Imam Syafi'i ya tahu dilakukan ini. Imam Syafi'i ngendikan, santri ini meninggal nggih. Sebagian setelah itu enggak nerima. Ketika di depan Imam Syafi'i kesannya mereka enggak nggih, bareng mulai gremeng. Menurut saya pendapat beliau itu enggak rasional. Ya kaya caca saiki lho. Aja omong kiai kan enggak nggih bariku. Kiai itu kurang wawasan. Nang Jakarta kok dipandang kayak tidak Jakarta. Jakarta itu harus kebinekaan, harus komentari macam-macam lah. Jadi Imam Syafi'i malah guyu ngakak-ngakak. Bagus lah nak neng ngarpu rawan yang rasa neng jopong rasa ini. Berarti itu kan munafik ya Imam Syafi'i. Tidak ada munafik. Berarti sangat karismatik. Sing gede ngaku ini ngarpu rawan ini. Jadi ditanggapi aneh, enteng. Mulai kena dibujuk neng ngarpu nurut, neng jopong rawan nurut. Berarti ada karismatik. Nyatanya bujuk murah pati seneng, neng ngarpu rawan. Nah, berarti anda berkarisma. Anda apa? Nah, Imam Syafi'i diprovokasi. Murid Anda tadi itu munafik di depan Anda enggak nggih ning jowo. Wani. Jadi Imam Syafi'i, baguslah berarti aku karismatik. Buktine nek ngarepku ora. Apa bagus aku berarti jadi wibawa. Jadi orang-orang melihat di situ dikhianati di ya enteng. Karena tadi untuk menjaga syukur, untuk menjaga nopo? Menjaga nopo? Syukur. Nah, saat ini gue pendiam syukur ki aneh. Kanda ni tiang itu buat seneng jenengan minum. Rasa nak aku alasan yang opo. Kau itu menuso kesalahan nama aja. Orang rasa nak kau itu rasa alasan barang karuan kok. Itu kan ujub. Tangga di jenengan rasa seneng jenengan ini ini. Salah kau opo nganti rasa seneng ide ini. Dua orang rasa salah itu sokong dor. Mesti ni yo. Tangga di jenengan rasa seneng bagus lah normal. Bodoh ya rasa neng dik itu kan malah gampang kok repot senengane kok nopo senengane kok repot kowe gitu terus iki niati sebar kula tak maca kenangan kula tak maca Bukhari mun dirungokno mun dirungokno mawon ben sekali-kali sampean roh hadis mikrot sing versi ulama ben ora men versi mubalek ora bar-bar ya tapi kadang ya bener kadang ya kadang ngono iku. Kalau macam mana kita bentuk baru kayak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tentang Bukhari. Zikrul ahadis al-wahidah fil isra. Qala Imam Abu Abdillah Al-Bukhari hadatsani Abdul Aziz bin Abdillah hadatsana Sulaiman wa Ibnu Bilal Ansari bin Abdillah qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu lailata usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Ka'bah Ibn Abu Dawud salah satu nafarin qabla ayyuha ilaihi wa huwa na'imun fil Masjidil Haram qala awaluhum ayyuhum huwa faqala usatuhum wa khairuhum faqala akhiruhum kudu khairuhum fakana tilka layla falam yarahum hatta atau hulailatan ukhra fima yarokoltu wa yanamu aynu wa la yanamu koltu wa kadhalika al-anbiya utanamu ayruhum wa la tanamu kulitu falam yukallimuhu hatta yahtamiluhu fawadahu widabi rizam zaman Fatawalla minkum Jibril Fasakko Jibril Mabe nanah rihi ila lubbati Lubbah ini ku nganti ngisori udel nih lho Hatta faroko Ini utawin apa Dia pokoknya ngotong itu menopong ngisori dodo sing apa Cekungan itu Hatta faroko minisot rihi Wajauhi Fagosala min ma'izan Biatihi Hatta angko coba Terus ini kita versi Imam Bukhari beliau netral saja secara riwayat pokoknya Nabi itu diisrokan, dimerokan kalaupun beliau dalam keadaan tidur kata beliau wa kadzalika lam biya tanamu ayruhum tapi wala tanamu nopo tapi kita mengikuti madhab mayoritas ahli sunnah yang meyakini Nabi itu isrok mikrok itu biruhi nopo biruhi nopo tapi kalaupun kamu meyakini mazhab yang dirufi itu tidak masalah karena tadi wa kadzalika al-anbiya tanamu nopo ayruhum wala tanamu nopo kulutu katanya itu nopo Nabi Ibrahim seperti ya bunanya ini arofil manami anni astahuka fangur makanya kita ini harus punya tradisi ulama ya. Punya tradisi ulama itu begini ya, kadang-kadang kita ini ngendikan begini itu terus ditentang. Bagaimana mungkin seserius itu hanya lewat tidur. Kalau lewat tidur kan kesannya itu kayak ada wahyu, itu salah besar dalam tradisi agama. Kalaupun lewat tidur itu tidak masalah. Asal dia Nabi tidak masalah. Karena tadi Nabi Ibrahim ketika dapat wahyu untuk menyembelih putranya itu jelas. Ya bunayya ini aro fil manami anni atba'uka tol itu menjadi perintah padahal hanya fil manam no? Artinya hanya dalam lewat apa? Mimpi paham ya? Makanya Anda harus punya tradisi ulama kalau sudah kaedahnya Nabi itu sefil yakodoh, sefil yanam fil manam itu alat dari jatin wahidah itu sama baik saat apa? Terjaga maupun saat tidur itu alat dari jatin apa? Wahidah karena aku ialah biya wahyun mimpinya Nabi adalah wahyu jelas misalnya tentang Fathu Makkah wah jelas Fathu Makkah pun Nabi gak langsung Jibril bilang laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq latad khulunnal masjidal haram itu lewat mimpi apa wahyu langsung mimpi jadi itu gak masalah kita ulang lagi itu gak apa meskipun kita punya pilihan madhab bahwa kejadian itu adalah yakodotan melek dan biruhihi wajah tapi kalau ada baca teks-teks hadis kok ada yang misalnya ada riwayat yang fil manam itu jangan anggap problem itu sama-sama gak masalah asal Nabi loh ya asal apa nara-nara Nabi itu melewe masalah nah, saya punya pendapat ini secara sadar masih gue sadar gue tetap melingkar masih pendapatmu sadar ya tetap gue keliru desainnya gue desain apa nah Nabi Nabi ini buat turun kok ya bener desainnya desain apa Sumama Dobi Fisama Faizan dua binarin Ator Ali Kostron Mindu Uin Wa Jasper Jasin Fator Bagi Haji Faizan dua Miskun Asfar Fator Lama Ada Ya Jibri Kol Hadal Kosar Alladhi Khobba'ahu Lakarok Buka Di antara yang dimengertikan Nabi adalah Kausar Suma koro jadi lah sama isalnya. Makorat ilmala ikatul lagu misal dari. Kamakorat maqalat lahu al malaikatu laman hadza qala jibril qal wa man ma'aka qala muhammad qalu wa qabtu isa ilaihi qal na'am. Malaikat langit itu ya kacau, malaikat jibril ketua takon tok-tok itu sopo, aku jibril bareng sopo, bareng muhammad untuk tugas tapi ya membuka, yuk jadi itu gratis barang, jadi itu gratis itu tradisinya malaikat, buatan polisi terus itu gratis kunane kuno qalu marhaban bihi wahya. Kemudian disambut marhaban bihi wahya. Suma arojagi rasama istalisa pokor lagu misama kolatin ula wasanya. Suma arojagi rasama irofia. Mun kula waca mawon nggih ta baru kaya iki. Pokor lagu misal dalil. Suma arojagi to uri jabila sama il khamisah pokor lagu misal dalil. Suma uri jabila sama istalisa pokor lagu misal dalil. Suma uri jabila sama istalisa pokor lagu misal dalil. Nah ini terus. Mohon ini Isra Mi'raj. Kullu sama'in fiha anbiya'u qad sama'u. Fawa'aitu minhum Idrisa fisaniya wa Harun bin Rabi'ah wa Athar fil khamisah. Lam aqtab isma. Wa Ibrahim fisadisa. Ini mohon mulai keren. Mohon ini yang langit ke-6. Wa Musa fisadisa. Kitab diri kalam ilahi ta'ala. Mohon ini mulai cerita. Jadi orang hasud itu ya oleh agak sikit-sikit. Nabi Musa niku mun di langit kelas paling atas. Nah menurut riwayat niki langit ketujuh. Mun sampean ana riwayat niku mun sementara sama di kitab beliau ya kamu. Wong niki adi ngalih mboten tau niki ya sama. Itu sampean do bantah bagi kitab primbon niki kitab-kitab pernah dibaca dari kitab niki. Niki niku kitab Tafsir Ibnu Katsir tapi mengutip kitab Bukhari. Tapi mun kula cek nang kitab Bukhari asline nang kitab Tauhid kalian kitab Sifatin Nubuah. Kalau ini baik-baik, kitab lah kadang tidak percaya, tak cek asli ini. Mereka kadang ini salah desa macam-macam. Kemudian kitabnya sampai yang virtual, malah tidak meyakinkan. Kalau kita yang kitab percetaan, kita cek asli ini. Bon, ya, Nabi Musa nak menurut cerita ini, kita ngelangit ke contoh misalnya bedain. Barangkala Nabi Muhammad itu terbang langkah ide ini. Karena kasut oleh si Fakola Musa, Rabbi, lam azunna ayyurfa alaihi ahadu. Ya Allah ini gimana nih? Mulai dulu saya tidak pernah ngira ada orang yang bisa terbang di atas saya. Nabi Nabi Israel, gak terima dong. Mulai nih kira terima aku ngalir ya oleh wah ini tuh Nabi Musa. Ya ini tuh dari Rabu. Kamu stop aja Nabi Israel. Berangkali orang nak tahu. Jadi kita dari Nabi Musa Rabbi lam azunna ayurfa aliyah hadir. Tidak ada pernah ngira ada orang bisa terbang di atas salib. Semua alat di pokok dari bima alaya alamuhu ilah wabu ta'ala. Dia terbang mana? Bima alaya hatta aja adidrosa munta. Paham ya? Wadana al-jabbar Rabbul Izzah Fatah Jalla hatta ka'amilu qobah kawasaini nabwa awad. Fawahawaw ilaihi ima yuha kongsina sholatan ala umat lika kula yaumin walai latin. Bon, itu boleh berhasil akhirnya kan nanti ketemu pengiran terus tiga wahyu pinten seket sholat seket sholat atau seket rokaat seket rokaat karena seket sholat saat sholatnya patang rokaat tak papat ting seket rum sofa ben Israel Fitra murah paham seket sholat atau seket rokaat. Apa saya ketolak? Saya ketolak atau saya ketolakat? Ya, waduh, raro ya, Pak. Ya, sama Nabi, ayo. Saya ketolak atau saya ketolakat? Nah, sholatnya kita, Giro, itulah. Eh? Itulah. Sholat imam waktu kita, Giro. Giro, itulah tadi. Subuh, Loro. Ya, masih tunggu, itu naik, itu ngerti. Nah, masih tunggu. Subuh, Loro. Duhur. Berarti, Giro. Nom terus atar bapak dari biro. Umar nom tak bapak malah oh bapak dosa berdosa terus maghrib telu 13 kita bapak masa iya itulah yakin. Nah matematika korek so, kan ciri utama Aziz Wardo itu goblok. Jadi dia itu mau goblok modelnya. Kan nonton hadis aksaru ahli jannah al-burhu. Kayaknya berhidup Wardo itu goblok. Akhirnya wong bebek ora apa. Maksud ora goblok ngene iki, nemenan ae. Solo nang ta papa teh. Aku wong goblok ku wong ora iso matematika jane pinter. Kok ngerti nang ngono tak belajar iki. Lah aku agak rada beda dari matematika terus malas belajar jadi capek terus ngerti angel terus dilakoni. Itu jadi apa? Jadi Mustafa ya nabo. Wes mojo. Jadi dari Nabi Musa agak terima. Summa hablatu bi hatta balagha Musa. Fastabaka Musa. Faqala ya Muhammad mada aita ilaika rabbuk. Fastabaka tadi Nabi barang ke Medun dan Nabi Musa disita lahir sih, tak patok, itu kan apa mereka Nabi ini bani apa? Misga ya jadi kalau ya ahidha ilaiya khomsina sholatan aku kulayau min walilat aku dikongkong sholat ya, umatku kan sholat yang seket seket sholat yang ujauh enteng ya kalau Nabi Musa inna umat takala tetati udhali farji falikofif angkarok bukawani ya nak bisa juga ya sumat kue rakwat merumat temer balik jadi wong itu nak nabi meletih lagi dia bener umpama Nabi Musa gak meletih sholat gitu meletihnya wong umat kue rakwat bener umat ini jadi ukur umat sih nabi ora bantah umat itu beda ya jadi nabi itu ya orang terus meletih umat saya beda ya orang jadi Nabi Musa senior ya nurut ya wong mana kita ni akhlak orang Nabi, bantah Nabi Musa yang mental orang, bantah-bantah kita beda di orang. Akhirnya balik. Falta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila Jibril, karena uya tasir di Malika. Fasaro Jibril anam in sita. Jadi Nabi akhirnya melihat dan Jibril, beliau minta petunjuk Jibril. Terus Jibril gawe isyarat, wes tak karep mung ana am di sita. Ya enggak masalah, aku yo peringatan pangeran enggak masalah. Fa ala bi dal jabri nunjukno nak manja be pangeran penting meskipun Tuhan itu sangat-sangat wibawa. Ketika kita manja mesti kongkon bantah takok. Gusti kok saya ketok yo kumat lo badan kuat. Ternyata pangeran itu senang. Mari ke manjane pangeran yo oleh. Gusti masuk kula pun di swarga amun kena amal sing berat-berat. Aku bocor cetok tak ulang ampun. Bukan ngono niku wis dino mawon kadang-kadang ngomong. Yes, ngono ae cuma tak sing gampang kan. Akhire pun balik awal dinten. Kadi Nabi terbang malih teng pengira. Nggih, lewat isarae dinten Jibril pertama Nabi Musa terus Jibril. Faqala wa wa bi makani ya rabbi khaffif anna fa inna ummati la tatati udali. Bahwa doa adu atro sholawatin sumaro jahila Musa fakta besan salam yazal tak terusnya Nabi Musa terus sampai ya Muhammad tak terusnya bahwa walhasil akhirnya nganti limo terus raiso ditawar terus kudu dalika yaltab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril riyak tashiro alaihi walaya prahu dalika Jibril. Ini penting ya. Ini mungkin yang kamu tidak pernah dengar ya, dari orang-orang. Jadi Nabi setiap kali diusuli Nabi Musa, niku minta konfirmasi sama Nabi Jibril. Dan setiap itu juga Jibril tidak menolak atau mendukung kalau Nabi minta keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ngendikan ulama, artinya Jibril yang sangat dekat dengan Allah itu tahu betul bahwa minta keringanan itu Allah enggak masalah. Orang jago ngelama, orang jago balik itu. Gitu. Terus Allah, Jibril kan sangat dekat dengan Allah. Itu ketika dimintai pendapat apakah saya perlu minta keringanan, itu Jibril selalu mendukung walaya krohudali dan Jibril. Hanya itu gak masalah. Itu nunjukno saking rahmane Allah. Ya nunjukno saking Allah rahmane Allah. Itu Allah yang dikenal Jibril. Sangat-sangat rahman. Sehingga perintahnya pun minta diskon gak masalah. Orang kok, oh itu cukuman yang diskon pengiran. Aku sebulan balik dia diskon ditendang dada seperti itu. Ngono masih paham ya. Paham terang-terang maksudnya? Ya, gue yudara paham repot. Akhirnya bareng jaluk keterusan, keseringan terus. Ya Muhammad, kola labai karok biwa sakcek, kol inna rula yugat darul kol ula jaya. Sudah ini terakhir, kama farad tu alika fi umil kitab fakulu hasanatin bi asri amsalia tetap bayya khomsuna fi umil kitab waya khomsun alika ini keling-keling jadi karena Allah itu unik ini Mas Muhammad ya saya ini sholat itu mau lima ya lima waktu tapi tulisanku dalam mahfud tetap seket tapi ini tetap ngelakuin mau lima itu berdoa ya mergo al-hasanah bi asri amsalia ternyata pengiran mulai awal muni seket itu mau gudoto kualitasnya seket tapi gak kena ya lima pengiran juga itu barang jadi ini kalau mau cetak kiri kama farotu alika fi umil kitab fakulu hasanatin bi asri amsalia berarti bayya khomsun ya kan kalau satu sholat sama dengan sepuluh kan bayya khomsun lima kali berapa sepuluh berapa cekat ya oh cekat jadi pinter deh lo nak pinter jadi lo mau coba salah dinya pas pinter lagi bayya khomsuna fi umil kitab bayya khomsun alika faroja ila musa wis karek lima itu faroja ila musa pokola kaifa ya ya pokola khofafa andi gak ada fakulu hasaratin di akhir kuala Musa kofwapo ya lakot ini ikhtabar itu Bani Israel satu usia ini aku harus menguji Bani Israel akhirnya rakuwa farji ira rohdika fali kofif angka itu terus fakulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Musa kofwapo ini ikhtabar itu mirrohdi aku kon mudun muka jaruk ruksa ini izin jadi mereka saya limo padahal tadi pangeran itu limo-limo nah karena limo jadi nyutuh atau prasido prasido ada apa? Prasido ada apa? Ini terus komentari Ibn Kathir ngerti kol wastai kodoh warwa fil masjidil haram hakada sakol bukhari fi kitab tauhid warwa fi sifatin nabi sallallahu alaihi terus ini begini, ini menurut saya sangat prinsip ya. Jadi saya mengertikan dengan karena selama ini orang-orang Wahabi itu sidik-sidik berdalil hadis sahih. Kita-kita yang aswaja ala Indonesia biasanya pakai kitab-kitab kayak macam-macam lah kitab macam-macam. Terus kita ini sering kalah karena yang di hadis sahih misalnya seperti tadi lebih mendekati itu fil manam. Kalau yang di kitab-kitab kita yakin itu yakodotan, melek dan biruhihi wajah. Nah saya pastikan itu gak masalah bagi kita. Makanya kalau suwun jenengan mulai kudu hafal Quran. Nah orang yang harus hafal Quran, harus yang paham. Kalaupun itu filmanan itu gak masalah. Karena ketika Nabi Ibrahim diminta menyembelih putranya, atau jelas ayatnya ya bunaya ini aro filmana mi ani atahuka. Saya mimpi dalam tidur. Itu sudah cukup untuk menjadi wahyu asal Nabi loh asal apa? Nabi. Itu kan jelas ini aroh artinya kalau ada hadis sahih yang kesannya atau menurut zahir teksnya itu kok filmanam itu tidak masalah bagi kita karena ru'yal anbiya wahyu karena mimpinya Nabi adalah wahyu. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh banyak orang-orang yang enggak menguasai ilmu hadis sampan. Itu kalau iya begitu. Apalagi teks-teks hadis itu ditulis itu berdasar bahasa zaman itu. Mungkin kita sudah enggak mengenali bahasa itu lagi. Dan ini masalah bagi ilmu ya, bagi kita. Misalnya begini. Makruh itu haram apa halal? Enggak makruh. Misalnya rokok makruh itu haram apa halal? Halal. Halal. Halal kan karena makro itu kalau dalam istilah fikih itu di bawah apa? Haram. Jadi sesuatu yang pelarangannya enggak jelas itu disebut apa? Makro. Kalau pelarangannya jelas haram. Tapi itu bahasa setelah 300 tahun Hijriah. Dulu makro itu ya seru. Jika kalau ada bahasa hadis kari ya Rasulullah kaza itu ya lebih dari haram. Karena misalnya kita ngaji wa karroha ilaikumul kufro wal fusuqo wal isyan. Itu coba kamu terjemah. Walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karroha ilaikumul kufro wal fusuqo wal isyan. Berarti kafir hukumnya makruh tahar. Makruh yang ayat itu kafir hukumnya Makruh. Berarti makruh itu orang haram. Wong kafir orang haram buyute. Jadi ada bahasa di mana makruh itu malah di atas. Ada periode makruh itu di atas apa? Paham ya? Amin. Bonus pokoknya mau terbit. Ibu. Jadi pokoknya kalau luruskan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah itu yakin nak nabi itu mikrot biruhihi wajah tadi dan ya bodotan lama naman ya bodotan lama naman boleh yakin guys kalau ada teks yang seperti itu wow guys anggap mawon wow guys itu gak masalah kalaupun iya gak masalah karena ruqyal ambiya apa? Ruqyal ambiya wahyu. Nah, ini kalau waktu pun ini spesial karena malam loh, malam 27 Rajab. Jadi kalau waktu pesan-pesan yang nabi ini ke penopo. Jadi ke penopo ini sifatin nabi. Terus Imam Bukhari menulis Isra Mi'raj dibarengkan bagi sifatin nabi. Termasuk gala itu nubuah. Ya nopo, gala itu nubuah. Tenggene masjid putih ni, masjid biru ni, tenggene Turki Konstantinopel. Niku menulis teks kitab Bukhari. Imam Bukhari itu sekitar tahun 200 Hijriah. Niku menulis dengan PD-nya bahwa Konstantinopel latah takun al Konstantinia. Saat itu ya hanya diriwayatkan hadis sahih dengan akurasi riwayat yang baik. Tapi zaman itu Turki, Konstantinopel itu belum dikuasai Islam. Setelah 600 tahun ternyata benar-benar dikuasai Islam dengan pangeran Sinten Fatih. Makanya di sana itu disebut Masjid Nabawi Al-Fatih, tapi lebih terkenal Masjid Nabawi. Itu, itu ya tenang mau di Nabawi Bukhari, masih kurang nyata. Itu agar riwayatnya sofisa, akurasinya bagus ya juga, dan meskipun zaman itu belum Nabawi terjadi. Nah sekarang zaman akhir itu fitnah kata macam-macam lagi di RCP zaman akhir itu lewat sama Sarong ini ya. Imam Bukhari itu periode sekitar tahun 200 Hijriah. Pokoknya angkatannya murid Imam Syafi'i. Tapi beliau menang Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i senior, Imam Bukhari nama junior. Sama-sama pernah ngaji Imam Waki. Waki bin Jarrah. Hadjasana Abdul Aziz. Oh Hadjasana Ibrahim Ansoleh bin Isan Ali Kisihat. Ibnu Syihab guru nih Imam Malik. Terus Imam Malik nanti hari ini ngotor nggak dia lagi loh. Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ngaji saking Said bin Musayyab. Wafi salamah bin Abdi Rahman. Anak bahu deh rota roti adu kol kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat nih. Sataku nufitano. Alko itu fiha khairun minal masqoin. Walko fiha khairun minal masi. Walmasi fiha khairun minal masi. Di sataku lu bakal lama kok kita nanti roh-ro fitnah. Sing alko itu saya wong sing munggu, sing pasti mana nih dulu sing pasti gak ngambil sikap. Iya, dalam fitnah gua koyan lu ya pe min alko ini timbang sing melo-melo. Melo-melo sing rumati tenanan bagi. Walko itu saya sing melo-melo, iya dalam fitnah gua koyan lu ya pe min al mati timbang sing maku. Maksudnya ngasih tok itu lu ya pe timbang sing maku menuju fitnah. Maku berarti lomong. Lawal masih ada yang melaku via dalam fitnah koron WAP minasa ini di bangsa Melayu. Yang melaku tok lonon WAP di bangsa semana. Waman yusrif lah tak tasrifu. Waman desa pani wong yusrif itu marki toko mana marik fitnah tak tasrifu mongko mendekat toko fitnah bu enma. Jadi tentang riwayat dan kitab sifatin dua. Waman tisapane wong wajah saya kemudu iso peman maljaan inggon miri utawa nggon delik jawa di guna makan inggon delik au ma'adhan utawa nggon apa mus? Ma'adhan itu nggon bater itu nggon apa? Berlindung fal yaud mongko gedhe berlindung wong sapa wong bihi lawan al-mahad. Terus wa ani bisya fil hadatsani Abu Bakar bin Harits an Abdurrahman bin Muti bin Aswad an Nufail bin Muawiyah bin Fahati bin Abu Hurairah illa an Abu Bakr yajid apa illa an Abu Bakr yajid minas sholat sholat umat fadat pada anama watarawol pada anama watarawol ahlalu wa ma'am. Mungkin kalau terangkan ini masalah zaman akhir fitnah itu kan macam-macam. Setiap tidak melakukan perintah Allah disebut nama, disebut nama fitnah. Ya disebut nama. Nah, itu dawuh Nabi. Kowe nak melo-melo. Nak ana fitnah, wong sing lungguh luwih apik tinimbang sing ngadeg. Marane sing ora melo-melo. Misale ngaten iki, ana isu. Gus, kula ge kula bali Bro. Kabare Zaid iku demen iki. Mosok tenang, iki muni mosok tenang berarti kowe salah melo fitnah. Yang bener ya seorang terus kabarin saya sih udah meninggi ya saya butuh jawab alhamdulillah aja kabar biar orang diwi seorang ya berarti kabar aku rawat sih iya rawat sih orang kusuk sini apa ya sopoh aja berarti kemalah ya karena tadi kalau betul saya itu zino gue orang uang sih dipasai ngurusin apa. Nah orang kue mit, nah umpama iyo kue orang wajib, wong sing ngurusi gitu. Ya. Makanya ketika mahid ngaku zina ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah tohir nih, saya ini sucikan. Kenapa ya mahid? Karena saya pernah zina. Ya ke Nabi malah lucu. Api akli kasih on ya mahid, akalam si waras, terus si waras. Jadi Nabi tak boleh pertama itu, akalam si waras. Aro Tuhan, akhirnya mahid mulai. Baru mulai kita pernah tangga-tangga di Nabi. Ma'is rontok. Bawa itu Nabi kewara. Kalau Nabi itu cek kepengen nak Ma'is gak ngaku. Karena Nabi tidak ingin masuk dalam nopo. Kalau ini menyaksikan tentang dia lagi bangun sama bapak. Ada ya biasa lah dia gede karena gosip-gosip. Misalnya di ceritani dia. Bicara gosip di ceritani dia. Dia gede aja mesti gede juga. Kalau diberi gosip, bang tiang niku ngeten-ngeten. Sopo, tiang niku ngeten-ngeten. Mesti dikeguk. Kena aneh. Mesti dikeguk. Kulau dulu tuh gak paham. Kenapa ada gosip? Kiai-kiai besar itu kan mesti sering mendengar maksudnya. Sering mendengar gosip. Kenapa kok mesti dikeguk? Dulu saya tuh gak paham kok. Seserius itu kok digawe. Ternyata hikmahnya adalah dengan dikeguk. Jadi sesuatu yang serius, yang potensi jadi fitnah. Tafriqah binal muslimin yang mengucap belah orang nopo Islam menjadi tidak terjadi karena semuanya ditanggapi dengan nopo kuliah. Makanya tadi lagi-lagi orang kuliah itu minfiari umat termasuk kaum-kaum pilihan. Dan dia tuh misalnya, wah Jakarta bingung orang kafir, repot, wah, bareng dia, oh bingung orang wahabi, repot. Pimpin kue iso ya tabar repot, pimpin orang kafir gak gelem wahabi. Pimpin kue, aku yurah wahab, yurah kafir sopo sini. Yurah mau tengah kue. Yang bener ya terang ono, Jakarta itu dia gila, Indonesia ya. Cuma yang haram, ini haram. Pimpin orang kafir hukumnya biaya, yang Islamnya mayoritas itu haram. Rasak ya, kok dunia rusak? Bisa orang kira, ini dunia rusak kok. Indonesia kalau ngelola PKI, orang rusak. Jajah Belanda, Portugal, karena Allah juga ya tetap cangkok kok apa dia sama ini kenangan pulau tanggal 17 pulau ini banyak panik tenang karena saya ngalami sesuatu lah mungkin tidak perlu saya ceritakan yang jelas pulau suwon sangat teks yang tengene hadis sohaya itu kamu harus mengikuti ahwal ulama ini tadi malam kalau tidak terlalu ngisi ngaji dan kajian ini teks yang ada di hadis sohaya kamu harus mengikuti ahwal ulama. Ahwal ulama itu perilaku guru-guru kita yang alim, meskipun itu beda dengan teks. Bukan karena kita menentang teks, tapi mulai dulu teks itu sesuatu yang harus diperlakukan dengan ahwal. Ahwal itu perilaku atau mindset atau ya apa saja. Saya nyontokkan itu teks di Bajuri, sama melihat semua yang bisa baca kitab lihat nanti. Di Bajuri ada keterangan, mendatangi walimatul urus itu wajib bahwa sunnah, tidak sama jawab saja. Wajibnya. itu masih di sana-sana dijelaskan jika di walimah tidak terjadi keharaman. Dan di situ dicontohkan tahsilatir rijal wanita. Nah sekarang resepsi sekarang itu lanang wedok kumpul lor. Kumpul. Dan jika terjadi tahsilatir rijal wanita, maka haram mendatangi resepsi. Itu semua guru kita baca tadi itu, semua keluarga kita yang alim baca itu. Tapi setahu saya, Mbah Mun ya datang ke resepsi. Padahal lanang wedok kumpul, Mbah Sahal ya datang. Orang-orang alim setahu kita ya datang. Padahal mereka baca teks itu. Berarti ada teks, ada ahwal ulama. Berarti ada teks, ada ahwal ulama. Dan setiap kita tanya, kenapa kok tetap datang? Alasannya gampang. Sing haram ora kok lanang wedok kumpul tok, medhot silaturahim iku yo. Mergo kena teko dadi uring-uringan dianggap anti keluarga, anti silatur. Artinya teks yang di kita itu tidak mewakili semua kebutuhan kita terhadap agama ini, karena yang dilihatkan adalah sisi ikhtilatul rijal wan nisa itu haram. Tapi sebetulnya kita punya khazanah ilmu yang banyak. Di antara keharaman adalah penyebab qat'ur rohid, yaitu kalau kita tidak datang malah terjadi qat'ur rohid. Makanya ada akwalul ulama, ya ada akwali. Faham ya? Jadi ada akwal, ada nombok, akwal. Ini penting ulat-ulatkan pergi saat ini tiap ini gara-gara kembali ke kemurnian Quran gak hadis, terus mau ngocok teh gak nganggu guru, gak nganggu master, yuk kacau dan kalau nanti teh yuk nak kaji nabi ngedikan wong kok gak bilang ngusap sirai jahatin ini terus kaya ngusap toh, atau sudah ngomong aku kabeh ulama itu penting ngusap sapi sangune ada wae. Sono prosesi mengusap anak apa? Lah nek loro cinta yo pangeran mau dawuh pala takul lah rumah ufit. Yen ape wong tamu aja muni kok, aku muni jancuk Gus. Wah. Mbok nak ora waras aja nemen-nemen. Ya ya kok anak mau ngelarang muni ufit. Lah kula boten nak ufit boten ate kula muni kula kakeane jancuk. Itu bukti bahwa teks itu harus diperlakukan dengan akwalin ulama. Karena kalau menurut teks itu kan hanya bilang falatakullah rumah. Jadi ini penting saya peringatkan, ya saya ini ngaji lama sekali. Ini tak harus dinikmat, saya ini sana ikiyai, baik pulau ikiyai. Ini kemauan sering dipesan ikat pak. Karena tadi, kalau kita pakai teks terus, itu ya seperti itu. Dulu tuh biasa sahabat nggak seperti teks nabi, karena ya nabi itu teks itu kan terbatas. Tapi bukan berarti kita tidak percaya teks, kita tentu percaya teks, tapi memperlakukannya itu dengan ahwalul ulama, memperlakukan teks itu dengan ahwalul ulama. Contoh yang gampang itu juga oke. Sekarang sama tak berdiri, sama kalau zakat tuh pakai beras apa pakai kurma, tidak sama zakat, pakai beras. Padahal semua teks tasok dakwah Rasulullah so'an min tamrin atau so'an min akitin. Nabi itu kalau malam lebaran sodako satu sok kurma atau satu sok susu kering. Kok gue nak dapat fitrah musuh beras gak sang teke kurma. Tapi ulama semua kata tamran, tamron diganti kut. Ini itu makanan. Makanan apa? Terus Nabi ngejikan misalnya ini tasok dakwah walau kiri sana saatin gue sodako senajan itu sambilnya wedus. Coba wong sing di sebelah titik Nabi kan dikatakan cowokmu sedapa kerajaan itu sikir wadus lalu di sebelah titik kalau sebut sedapa itu sikir wadus bicara karena orang Arab adatnya semayoran pakai sampai jika sikir itu sikir nanti kan Nabi di Indonesia yang mungkin menejong sedapa kerajaan itu sikir titik di sebelah titik itu sikir itu. Jadi ini bukti bahwa teks itu harus diperlakukan dengan ahwal ulama. Seorang lagi teks itu harus diperlakukan dengan ahwal ulama. Sehingga misalnya ada teks Nabi itu mikrob ilmana, ya gak masalah karena hakikatnya Nabi gak pernah tidur. Sehingga yang dalam hadis disebut manam, fa'inal ambiya tanamu ahirurum wala tanamu urururum. Karena Nabi kalaupun matanya kelihatan tidur, hakikatnya hatinya tidak pernah. Jadi ini yang perlu saya peringatkan. Jadi jangan memperlakukan teks kemudian Anda tercerabut dari ahwal ulama. Nah, lurut teks kewau. Ya, nah, lurut teks kewau. rusak sirai saya asing. Terus gue, dewi natura ngomong saudara, ngomong rusak sampai buku sapi. Jadi saya asing, Pak Yai ini kelainan, ketemu aku. Menusak darah orang kayak duit, Pak Menomong. Itu bukti bahwa betapa pentingnya ngaji sama ulama. Karena kalau nggak ngaji, sama entek. Mereka terjemah, malah kasus menaik. Mau terjemah Quran ya terus jadi mufti. Aku sih mau tafsir nanti lali jumlah kita apa berapa itu jadi mufti. Kalau mau terjemah jadi nol. Nanti bingung belum urung orang fatwa. Kau tambah doa, tambah goblok, tambah doa, tambah goblok. Berapa tambah apa? Tambah doa, tambah apa? Goblok, tambah doa, tambah goblok. Karena kalau ulama itu tahu logika, logika agama itu tahu sekali kalau ulama. Bukan karena apa ya, karena mereka pengalaman sekali. Pengalaman sekali. Pengalaman memperlakukan apa? Pengalaman memperlakukan apa? Misalnya begini, sama saya tanya, ini yang perdebatan Imam Syafi'i. Kalau Nabi memerintahkan sesuatu itu harus dituruti apa enggak? Rata-rata orang awam bilang iya, karena itu perintah Nabi. Oke. Tapi kata Imam Syafi'i ada juga begitu. Enggak. Nah, perintah itu badal haram, maka perintah itu hanya keikhlasan, hanya boleh, bukan harus dilakukan. Misalnya begini, zaman saya tanya, kalau orang sedang ihram, itu boleh nggak berburu hewan? Nggak boleh kan? Setelah halal, boleh. Dan itu redaksinya di Quran, wa idza halaltum fastashtu. Kalau sudah halal, maka berburulah. Terus gue nak berihram, terus pelayan boleh hidup. Ya, ya seperti itu. Maknanya setelah kamu ihram selesai, maka menjadi halal berburu. Nggak usah kamu terjemah, maka berburulah. Maka kamu kalau tidak berburu, maka haji anda tidak makbul. Yuramoneku. Sehingga perintah itu dilihat ada amar ijab, perintah yang mewajibkan, ada amar ibahah. Justru perintah membolehkan. Dari awalnya hanya berstatus boleh. Misalnya gini, mereka sudah di wahabi teman-teman. Faida kudiati sholatu fantasiru fil ardi wabdahu min fadillah. Jika kamu setelah selesai sholat, maka fantasiru fil ardi kudulah melayu. Orang punya abis sholat bermayu juga. Mereka pas sholat, kurang oleh melayu. Mereka abis sholat, irah mirih-mirih, rapopo, rapopo terus. Faida kudiati sholat, fantasiru wabdahu salam langsung. Melayu, ikon bubaran, kemungkinan rumah tengok-tengok, jauh sholiku. Qurane fantasiru, kok malah siljah, kok mpadet. Ya Allah ngono iku paham. Dudu tano tenan kok aku medene kowe gak meyakinkan mulane kok bolak-balik. Yo perintah iku nak badal napa? Badal haram napa? Badal mangi gitu. Perintah badal apa? Mangi. Jadi misalnya pas salat iki kon tengok-tengok apa mang ora. Pas salat kan kok lepra yo, iki salat oleh mangi kok. Nah, berhubung bareng bareng oleh mangi suwi terus pengiran ngetik diskon. Jauh tidak aku diatis sholat. Kau nak sholat isbar, yo fantasiru fil arti. Kau yo nak melaju di bumi. Waktu min fatilah, kau nak boleh duwe. Terus kau nak bersalam terus melaju terus waktu terus boleh duwe. Yo lah aku tuh ngono. Mana ni kita pas sholat, kau boleh boleh duwe. Lah nak bersalam nang boleh. Mana ni nak orang sih boh boleh di nak orang itu mau semua wahai prabu. Faham? Faham? Faham? Tidak perlu lagi pernah salah. Wes malah muni Pak, ora paham lah muni Pak. Pasane ben iki mergo, yo paham yo. Ora apa-apa pemaliran berbatalan do mlayu mergo nuruti perintah. Pantas siru filah. Diwiritan ora ono dalil Al-Qur'an iki jelas berbatalan kok. Mlayu untuk dalil pantas siru filah arti waktu umum. Berarti aku ngalim maca kitab. Ora tahu di paham kok. Iki kiai debutan kok. Iki ilmu kondisi. Aku nggak sih orang merawat ani, orang itu rawat ani, rawat ani kalau semeri yang. Mau kalau bolak balik, mau jauh jauh generasi rapi sunni di bantang open itu bolak balik. Bareng masa, ini perlu di bantang bolak balik. Korban apa? Betul betul tidak merawat ani. Jadi kalau tengok perintah perintah Allah, niku ono perintah ijab kayak waktu musolat, wajib zakat. Sekarang solat itu kan nggak pernah haram, zakat juga nggak pernah haram. Maka kalau perintah berarti menjadi wajib. Tapi kalau sesuatu itu pernah haram, maka perintah itu sekedar mencabut keharaman. Ya mencabut tahu saja, orang kalau ihram enggak boleh pakai minyak. Orang kalau ihram enggak boleh berburu. Setelah ihram maka boleh berburu. Sisa wa'idah halal itu fasodu. Kalau setelah ihram maka berburu lawa kotor tiba-tiba ihram untuk pelayan boleh ikan. Paham maksud? Sholat itu orang lain boleh berburu. Sholat kok boleh juga, sholat kok juga toko kan gak boleh. Terus pengirat, tapi gak bersholat. Oleh, jadi deh paling jatuh di hati sholat tuh fantasi. Tapi orang kok berarti terus wajib bubar atau boleh duit. Alhamdulillah, ini perintahnya Allah, harus bilang ini aku belum berbaca aja. Malah ini dibutuhkan no, perangkat di sini usul pake analisis hukum nopo. Hukum nopo. Begini juga macam bismillah misalnya. Bismillah gawe nabi kan kulu amrin dibalin layu tada ufi di bismillah bahwa rajizam. Sebagai ada bahwa abtar. Barang apik orang diwacana bismillah. Iku protol. Protol dikile, protol tangane. Pokoknya maksudul barokah gak barokah. Iku maknanya barang apik. Tapi dawe fatul mu'in, dawe fatul wahab. Maknanya barang apik. Sing api iku butuh bismillah. Kayak kemangan itu api iku butuh bismillah. Tapi nak wis apik dadi, nak ora ana sanate ora usah maca bismillah. Engko nak kowe adat bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar ya kacu. Adat wis apik dhewe, mongko nak ora usah maca apa? Mergo nak akan maca bismillah wis duwe kowe mikir ngene. Bismillah barang apik, mulai bismillah iki. Jadi berbismillah, bismillah. Jadi misalnya ngene Gusti Mahmud. Ayo adat bismillahirrahmanirrahim. Terus maca nek Bismillah, kenapa lah bismillah itu? Bismillah barang apa? Untuk di bismillah yang mereka agar barang apa itu? Yo kacau. Sesuai dengan orang masuk Islam, bismillah orang mana asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah orang mana orang tua, bapak, ibu, bapak, ibu, mau baca salawat, bismillah orang mana salawat, orang mana salawat, orang mana kacau. Kacau itu lah nutul lama. Meskipun orang hadis barang apa, untuk dikawiti bismillah, yo apa yang di lakoni ulama, salah pemangan yang maca bismillah, bagi korban maca bismillah. Tapi tak roh kura ono ulama maca bismillah apa tapi nopo. Kasusnya bismillah terus, tapi rukuk bismillah rahman rahim rukuk. Subhanallah ala bismillah rahman rahim ala bismillah rahman rahim berlewat hamdi bismillah rahman tapiat. Jom rau ono niku. Senang contoh tu barang. Tapi rau ono tradisinya ulama bismillah tapiat. Bismillah maca napa? Tasbih. Makanya saya peringatkan, wong aja maca tekstok tapi melihat ahwal ulama, perilaku ulama. Nah, sampai orang pepatah mantal lama bila sehin fase guru setan. Mau belajar apa guru-guru nih? Mana kau tak selamat tau mau guru setan? Akhirnya aku kepaksa jadi guru. Mata aku gak kepaksa tapi gue gedari berguru bukan napa? Setan. Mereka tadi, pasti kalau orang hanya baca teks tanpa guru akan menggeneralisir semua yang kebaikan pasti dibacakan apa? Lalu dari Fatul Mu'in walaukan aku lukai dan susah nusibat malala ada dari kailah tasal suhi itu mau mesti kue mau bismillah amrun khairun berhubung amrun khairun di bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim lalu aku cakap bismillah semua kebaikan harus dimulai bismillah berhubung baca bismillah baik ya harus dimulai dengan bismillah ya bodoh agar apa yang tak siap bismillahirrahmanirrahim at-tahiyyat mubarakah bapak apa yang tidak bismillahirrahmanirrahim rabbana lakal hamdu min as-samawati bismillahirrahmanirrahim itu mana kata ini ya barang apa di salah lagi apa di bener goblok abar-abar di sana kondi kono model baru dieleng-eleng makanya kumpul sama raka tua tak ulang kita usul oke tapi kasih tua tidak mungkin ya lebih dari keluarga tak ulang keluarga kan lebih cerdas jadi tulang sedih loh atau hatam loh tapi kalau saya kepengen lo ngomong ke keluarga lagi saya kepengen ngaji lo bayang lo taruh gue ke uang sih kita cita nih lo saya itu tidak pernah bayangkan kenikmatan di atas mula. Jadi saya mulang itu nih, karena menerangkan kebesaran Allah SWT. Jadi kalau bayar nunggu ini suara aku, gak ngaji, bingung. Nah, gue kan gak kelam bingung. Hitung pula dari itu, dari ini. Makanya ada wali, dia itu sempurna sekali sama sholat. Ketika dia muka capa, ditanya sama Allah. Gue gelem di suara aku. Jawabnya mesti, hunaka sholatun ya Rabbi, apa di surga itu ada sholat? Jika iya, oke, bisa mau masuk surga. Iya, oke, sholat rapopo. Kodeknya raih toh bayang, no, kenikmatan di atas. Di atas. Rokok yo ya, Pak. Suatu sobat banget. Ini juga nyawa cucu leher, malah. Yang dulunya wes kudu leren ngono. Tapi mungkin sekali orang-orang kelas tertentu itu memang beda ge jo bayangno makome awakmu wis wong mong kaco iku. Tapi kula baleni malih. Jadi kadang-kadang orang setelah sholat salam pelincing itu oke lah nak salam pelincing mergo mana ni ruksoyo Allah. Kalau dia berkali-kali habis sholat gak wiridan. Tapi mergo menikmati ruksoyo Allah sing gak masjid no Allah. Ojo terawiri dan dalil fantasiru bila lagi om keliru orang dari gile itu ya ubah keliru orang apa jadi kalau beli ini malah perintah di Quran itu ada amrul ijab. Amrul ijab itu ditandai awalnya sesuatu itu dan larangan. Tapi kalau dari sesuatu itu larangan itu amrul ibahah, mengurai hukum haram sekarang diboleh. Jadi kalau ibaratnya ini loh, kalau gue juga anak mau terus gue kan sinau, cung, gue nak sinau tergep, gue bar sinau kalau nang jajan, bar sinau gue bujai tengok-tengok neng omah, gue yang nyos apa apa, untuk kok jajan kok tengok-tengok, kan dia seperti itu, kalau balen malah yang musuh mereka, contoh lo apa apa, ya mau coba itu ya anak, gue kan biasa ekstrimus wamu, bermaksud butuh lagi. Nak bar ngaji dong nang jajan kan biasanya orang tua memberi bonus nak bar ngaji nang kan perintah apa ndak betul nak bareng ngaji nang jajan no kan perintah bareng ngaji anak itu ngomong neng rumah gua amuk tak kan enggak kan karena itu hanya mengurai dari keharusan belajar tapi setelah belajar selesai maka jajan sudah menjadi bu tapi bukan berarti perintah harus ya sama kayak ayat wa idza halaltum fastaqim jika ritual haji selesai maka kamu boleh berbuka. Tapi redaksinya faktor di maka berburu lah. Itu sama dengan faida kubiasi sholatu fantasiru fil ardi wabdawu min fadli. Jika sholat selesai maka bubarlah dan carilah uang. Tapi nak yang Arab pun nang sholat salam pun mau itu buka turun. Aku ya itu yo. Tapi dalil bos tapi goblok. Apa tapi kesal sholat ramah. Tapi jelas maknanya tidak seperti itu. Kan kalau gula balik tak boleh santri-santri pulau sini temukan. Mending Arab punya ruangannya. Wajan juga orang goblok, dukung juga serganan soalan itu madhab. Padahal gobloknya orang kaya. Lo orang gula kali yang sholat itu titip pun, sholi, jangan. Padahal keyakinan kita melafatkan kalimat yang mubima. Itu terhadap otak buruk membatalkan. Jangan, ini jauh kok. Solid, tak gimana? Ini kata-kata tadi Quran. Kus itu macam apa? Macam goblok. Bapak jubahnya terus kita kus mungkin seakan-akan punya nopo. Tapi gue goblok. Orang oleh, nih sholat tetap orang oleh. Ada kalimat yang mufimah, karena itu solid kan. Berarti memahamkan. Jadi nggak boleh ada kalimat yang memahamkan. Itu memahamkan. Kecuali kalimat itu tidak memahamkan. Misalnya gue mengadu terus. Maksudnya orang kok, tapi ada kalimat misalnya sambat yang spontan dan kira roh maknanya wad, itu kan gak jelas maknanya apa pangeran maklumnya, saya itu bingung menurut kan gak jelas. Jadi kalau balik ini malah ya. Jadi memaknai Quran itu dibutuhkan ilmu jadinya usul apa. Nah itu ilmu usul peke itu gak apa-apa, kita pinter ini sekaligus tabar ke Imam Bukhari, kamu pinter alim alam ada apa-apa, misalnya begini Imam Bukhari itu masyhur ya, beliau masyhur keramat sekali, saking keramat beliau itu ada orang belajar fikih Syafi'i sangat-sangat sentris, Syafi'i sentris itu mimpi ketemu Rasulullah itu dibeginikan sama Nabi ilama tatat rusuh kita ke Syafi'i wala tatat rusuh kita sampai kapan kamu hanya mengkaji fikih Syafi'i tapi tidak pernah belajar kitab saya. Nabi menyebut wala tatat rusuh kita kamu tidak mempelajari kitab saya wala kita buka ya Rasulullah lalu kitab anda itu apa? Kitab Jami'i Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Kitabku ya, kitab penuh Bukhari. Imam Bukhari nanti kan di Nabi ngantanya orang-orang kan belajar Bukhari. Sambil kira kamu yang mana rasa nak kupori murtora. Sabar lo, si kongkong nabi ni, jangan nurut. Nah itu Imam Bukhari kalian alimnya begini. Sama kalau gak percaya lihat di kitab Butola. Wong kene nak darani bisu kok. Oh, akhlak itu. Bisu, waduh, suara bisu dore. Bisu, rai tomo. Bisu. Itu Imam Bukhari mengatakan babu sihati tolakil akhlak. Bab saya sholat ke wong bisu. Kalau Anda mentalak istri Anda itu harus pakai lafaz apa enggak? Jawab. Misalnya bilang apa? Sholat suci. Orang-orang aku cuma salah itu contoh. Coba sini. Aku kan tahu makan. Ya makan suci. Kalimatnya boleh. Sholat suci. Roh deh. Sholat suci. Pakai kalimat apa enggak? Pakai. Lalu kalau orang akro, orang bisu pakai apa? Mubisu. Pakai apa? Catatan. Dan awalnya saya nyatet. Itu Imam Bukhari sangat bekerja begini. Sampai suratul hadis, pensara-pensaranya, banyak pensara. Itu yuk bingung tenan. Bagus sih hati tolakil akhbar. Bah, sahnya tolaknya wong bisu. Imam Bukhari ini hadasana. Terus, dari kukola Rasulullah, ana wakafirul yatim kahate iblis jannah. Ana wakafirul yatim kahate iblis jannah. Saya dan yang merawat anak yatim seperti ini nanti masuk surga. Yaitu antara penunjuk dan apa ini Al-Ustadz ya. Ya sudah itu terus hadasana. Suatu saat Sayyidah Aisyah sholat, panjang sekali sholatnya. Terus ada orang tanya, ya Aisyah kenapa kamu sholat panjang? Terus Pak Asar bilang sama di sini langit. Terus yang penanya tadi, oh gerhana toh Aisyah mantep, mau di sini langit. Terus cerita terus hadasana. Maknanya apa? Kata, ya hanya gitu saja terus kedipak. Jadi dia cerita saya tolake wong bisu, tapi cerita non nabi muni anak kawa kafirul yatim gak ada ini. Sampai sana Mas Imam Bukhari piye geloyor orang berber. Tapi ternyata yang dimaksud Imam Bukhari adalah gini. Ketika Rasulullah menjelaskan saya dan penanggung anak yatim adalah seperti ini, artinya sangat dekat dan bareng-bareng di surga. Artinya bahasa isyarat yang memahamkan ala biman jilatil kalam. Al-isyarah al-muhimah biman jilatil kalam. Saya ulang lagi. Al-isyarah al-muhimah biman jilatil kalam. Ternyata Nabi menggambarkan kedekatan cukup dengan isyarat. Harga-harga seperti ini. Baik. Terus Nabi pernah ngedikat lagi. Sebulan adalah harga-harga, wahagaza, wahagaza. Jadi satu bulan adalah 29 kadang bulan adalah hagaza, wahagaza, wahagaza. Artinya berapa? 30. Akhirnya Surahul Hadid tahu maknanya Bukhari. Jika tolaku, jika diakrob, jika orang bisu saat itu mengisyaratkan sesuatu yang muslimah, yang memahamkan bahwa dia maksudnya adalah talak, maka tolaknya fa'innal isyarah al-muslimah biman zilatil kalam. Jajal itu nak alim nanti ngono ya lagi di mufti mau terus terjemah faham cuma itu bulat toh ya bulat orang ulama ya biasa saja faham cuma sehingga kita mengatakan sahnya tolaknya orang bisu adalah dia melakukan gerakan atau isyarah yang jelas-jelas mengartikan bahwa dia sedang mencerai istrinya. Begitu juga saat jual beli, saat akad itu sampai seperti itu. Jadi memahami tradisi ahwalun nasi itu harus dibarengi dengan ahwal ulama. Saya ulang lagi ya, memahami ahwalan nabi itu harus dibarengi dengan ahwal ulama. Itu tadi setahu saya orang-orang alim itu kalau diundang resepsi rata-rata kalau nggak ada uzur ya datang. Padahal di situ terjadi istilah berijal karena tadi yang haram bukan sekedar istilah diri jalan nisa, memutuskan silaturahim juga akhirnya terjadi keharaman yang ber. Setahu saya kata ulama, yo nak ngajani muridnya, cung jogeman nyentak wong tua, jogeman misoi wong tua. Orang-orang ulama yang jogeman muni upen haram, nah liane upen, orang haram, kau sih disebut Quran, ini masih goblok. Wira Allah lagi kampanye, ayo kembali ke Quran dan hadis. Kalau yang di Quran halal ya halal, kalau haram haram. Kalau nggak disebut nggak apa-apa. Itu ngajak goblok bareng. Paham sih? Narasi disebut Quran nggak haram berarti farata kulal ma'ubin. Yang haram ma'ubin toh berarti menijanto. Halal itu syarat tak gedeng. Ya syarat gak bergedeng pak. Paham kan tenang dong. Kau yang mau dipaham gitu, kalau sama yang paham gitu. Paham aja. Paham, jadi terus orang lain kok meyakinkan no. Jadi neng Quran jelas di kepala takul lagu mah. Terus contohnya yang terakhir seringnya kulo ngaji hari ini tutup. Di Quran ada ayat innal ladzina yaquluna amwal yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim yaquluna maknane mangan tamanan. Jelas artinya itu siapa yang memakan hartanya anak yatim secara zalim maka sama juga memakan api neraka. Terus yang mantel beda yatim dunia ini bobo, toko colok. Yang diharamkan Quran kan makan, ya kuluna. Kalau ini kan membakar. Kalau yang diharamkan makan ya makan toh. Kalau membakar hartanya anak yatim, tidak apa-apa. Kalau di Quran ya hanya mengharamkan makan. Itu syarat tak gede. Mana dia juga geman ini. Ya Allah di Quran haram ya haram. Kalau tidak ya. Mestinya kena ngomongnya. Jika di Quran tidak mengharamkan dan tidak ada kias yang mengarah ke haram, maka tidak haram. Kita butuh kias. Jika makan hartanya anak yatim, misalnya anak yatim di duit orang pulau ewe, terus gue jumpa gue marung. Akibatnya uang itu ada lagi hilang. Maka anda berbuat begitu juga kalau uang itu kami bakar, punya akibat dia tidak bisa memanfaatkan uang itu. Maka memakan, membakar, mencuri maknanya sama, sama-sama merusak hartanya anak. Jadi tidak bisa ada kohesa kalau di Quran tidak bilang haram, ya berarti halal. Lu goblok. Berarti kira percaya akhwala ulama. Faham ya, terus ini penting kalau orang mau. Gue sampai jarang ngasih usul pakai kohesa. Kadang orang mau ngasih usul pakai, tapi rapal Quran, itu nyontok mau. Jadi paham ya? Jadi mestinya kaidah itu jika Quran mengharamkan sesuatu dan sesuatu itu tentu kita kiaskan yang illatul hukminya sama, maka sesuatu itu dan yang seilat dengan sesuatu itu maka hukumnya sama-sama. Orang-orang itu muni yang enggak disebut di Quran berarti semuanya berarti falah aku lalu mau upin, muni upin haram, liane upin halah, aku ngajak gendeng bareng, ngajak goblok nopo jadi iling-iling ya, terus nopo kalau suwun ada terus ini malam pergi ngendikani semua ulama majalis zikri adalah majalisul halal lal haram jadi darah di zikir yang Allah itu adalah iling hukum halal iling hukum nopo haram karena ini paling sensitif dalam agama. Mari disebut wala takulu lima tasifu al-sinatu umul gadibah hada halal wa hada haram li tahtaru ala wahil jadi kamu sebagai pembela agama jangan pernah ngomong hada halal wa hada haram sementara anda tidak menguasai materi beragama karena kamu melakukan itu berarti li tahtaru ala wahil jadi kamu adalah pembohong. Jadi di antara yang sensitif dalam Islam adalah memutuskan hada halal, wa